Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita kitab Fathul Majid Sarah Kitabut Tauhid pada bab ma jaa anna ba'd hadhihi ummah ya'budu al-awthan, pembahasan tentang sebagian umat ini akan menyembah berhala. Mereka mengikuti umat-umat terdahulu, mengikuti Alkitab Yahud dan Nasara, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh-sungguh dengan menggunakan lam taukid dan nun taukid menunjukkan takidnya penekanan yang benar-benar, kalian itu akan mengikuti sunan thariqah, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Kalian mengikuti shibratu shibrin, satu jengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, satu hasta sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka itu masuk orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka masuk ke lubang biawak, lubang gob, jenis biawak, binatang jenis biawak, dan bukan biawak kecil dan kecil yang ada di daerah Padang Pasir. Ladakhaltumuh, sungguh kalian akan juga masuk mengikutinya. Qalu ya Rasulullah al-Yahuda wa al-Nasara, qala baman, mereka pun mengatakan para sahabat, wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasara, qala baman, siapa lagi? Bahkan disebutkan dalam hadis, kalau sekiranya mereka itu mendatangi ibunya sendiri secara terang-terangan, maka niscaya pada umat ini ada yang melakukan seperti apa yang mereka lakukan, melakukan terhadap ibunya, menggaul ibunya. Niscaya ya umat ini, ada umatku ada yang melakukan yang demikian itu, sampai seperti itu. Dari hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, kita bisa ambil faedah atau beberapa masalah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu bahwasanya adalah hadis ini menunjukkan atas mujizat dari mujizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengkabarkan bahwasanya kelak akan ada pada umat ini mereka menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara, dan sudah terjadi apa yang Rasulullah khabarkan ini. Sudah terjadi kalau sesuatu khabar yang Rasulullah khabarkan ketika beliau masih beliau khabarkan kepada sahabat dan terjadi kemudian, apakah di saat beliau masih hidup terjadi khabar tersebut ataukah sepeninggal beliau baru terjadi? Maka ini dinamakan dengan alam min alam nubuwah, tanda dari tanda nubuwah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang kedua dalam hadis juga menunjukkan tentang tahrim at-tashattu bil yahud wan nasara, larangan dari menyerupai orang Yahudi dan Nasara. Yana hadis khabarun ma'nahu an-nahyu wal inkar ala man fa'ala dhalik. Karena hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk khabar pemberitaan, tetapi maknanya itu adalah mana nahyu, larangan dan pengingkaran bagi siapa yang melakukannya, bagi siapa yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ataukah orang-orang Nasara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan salah satu bentuk mualah, bentuk loyalitas kepada mereka adalah tasyabbuh, sebagaimana disebut oleh Syaikh Rozah dalam kitab beliau Al-Wala wal-Bara'. Al-Wala wal-Bara', beliau sebutkan min mawahir al-wala al-kufar, termasuk fenomena dari walahnya, loyalnya, cintanya seorang muslim kepada orang kafir adalah at-tashabbu bihim, menyerupai mereka fil libas wal kalam wa ghairihima, baik dalam bentuk ucapan ataukah dalam bentuk pakaiannya atau selain keduanya, mengikuti model-modelnya orang kafir, model pakaian, model rambut, model atau gaya bicara. Dia mengikuti untuk menyerupai mereka, apalagi bangga dengan gaya-gaya dari orang kafir. Maka ini termasuk sebuah bentuk mualah, loyal kepada mereka, yang ini tidaklah diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW banyak hadir menyebutkan untuk menyisihi mereka. Khaliful musyrikin, silsilah orang musyrikin, khaliful yahud, banyak disebutkan juga. Sallu fi ni'amin, salatlah kalian dengan menggunakan sendal-sendal kalian. Khaliful yahud, selisihlah yahud فإنهم لا يصلون في نعالهم karena mereka tidak sholat dengan menggunakan sandal. Ini asalnya. Demikian juga perintah Rasulullah SAW untuk kasus syawahid memotong kumis. Hal al-musyrikin wal-yahud wa kulliha panjang tangan jenggot selesailah mereka orang itu Nasara. Karena dari awal menyerupai mereka itu sampai kemudian berdampak kepada mengikuti akhlak amal-amalannya. Sebagaimana disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Al-Fatawa, anna al-mushabaha fi al-amr al-zahir turidu tanasuban. Mushabaha menyerupai mereka dalam perkara-perkara zahir, pakaian, gaya, model, turidu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaq wal a'mal, maka ini akan mewariskan nanti tanasub wa tashab, kecocokan dan kesesuaian mereka fil akhlaq dalam masalah akhlaq dan amal-amal. Awalnya secara zahir mengikuti pakaian, model dan yang lain, tetapi akhirnya nanti akan mewariskan, melahirkan at-tashabuh, penyerupaan dalam akhlak, sampai akhlak dan amalan-amalannya orang kafir diikuti. Wa lihadha hina an shahaba al-kufar, kata beliau, oleh karena itu kita dilarang untuk menyerupai orang kafir. Masalah yang ketiga di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya sebagian umat ini ya'budu al-awthan, ini syahid dari bab. Oleh karena itu Syekh Muhammad Al-Wahhab menyebutkan salah satu dalil bahwasanya sebagian umat ini nah mengikuti ahlu kitab dalam masalah penyembahan berhala. Li'anna fil yahud an-nasara ma ya'budu al-awthan, karena dari kalangan Yahudi dan Nasara ada yang menyembah berhala. Fala budda yujad fi hadhihi al-ummah ma yatashabbaha bihim wa ya'budu al-awthan, maka mesti juga didapati pada umat ini ada yang menyerupai mereka. Fa ya'budu al-awthan, maka dia pun menyembah berhala. Kama huwa al-waqi' wa hasil fi ibadat al-qubur wa al-aqriha. Al-an, sebagaimana akan terjadi pada zaman ini dan sebelumnya, mereka beribadah kepada kuburan, kubah-kubah, sebagaimana Yahud An-Nasara mereka mengagungkan kuburan, menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid. Maka juga terjadi pada umat ini, mereka pun mengikuti orang-orang Yahud dalam mengagungkan kuburan dan membangun kuburan di masjid atau beribadah ke kuburan. Dan di antara disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan faedah dari hadis. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Qala al-musannif, hadisnya panjang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa li Muslim an Thauban, dari riwayat Muslim dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maulahnya Rasulullah, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah, yang menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Thauban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah zawadiya al-ardh, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada al-ardh, bumi, bentangkan dalam makna yang lain, zawadi ini ada yang disebutkan oleh Syekh Fauzan, Allah mengumpulkan bumi ini. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, dan aku melihat belahan timur dan belahan baratnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu mengumpulkan bumi ini. Dan jadi kecil bumi ini. Jadi kecil, bumi ini besar. Kalau kita mau melihat belahan timur, belahan barat, tidak bisa. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bukan menjadi kecil bumi ini, sehingga bisa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belahan timur dan belahan barat. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku melihat masyariqaha, bagian atau belahan, belahan timur dan belahan baratnya. Disebutkan ala ulama makna faraitu ada dua tafsiran. Yang pertama adalah ru'ya manabiyah, melihat di dalam mimpi. Yang kedua ru'ya basariyah, Rasulullah melihat, benar-benar melihat dengan matanya, bukan dengan mimpi, tapi dengan matanya beliau melihat dalam keadaan sadar, dilihat belahan timur dan belahan barat. Bisa lihat. Kalau kita paling jauh pandangan berapa? 2-3 kilo, 3 kilo, 5 kilo sudah tidak bisa melihat. Ini Rasulullah melihat belahan barat dan belahan timur, dilihat. Dan ini yang sahih, bukan beliau melihat dalam mimpi, tetapi melihat dengan mata kepalanya. Dan ini dirojihkan, dibuatkan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Qurtubi dan Qadiyah. Kemudian juga berselisih di dalam melihatnya, bagaimana kefiahnya, tata caranya. Mereka berselisih ulama. Yang pertama mengatakan bahwasanya Allah menyatukan bumi ini sehingga beliau bisa melihat, disatukan jadi kecil sehingga beliau bisa melihat belahan timur dan barat. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin Qadiyat An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang kedua, ada yang mengatakan tidak, Allah tidak mengumpulkan, tetapi Allah memberikan kekuatan kepada penglihatannya Rasulullah, idrak, quwa idrak basar, diberikan kekuatan pandangan sehingga dia bisa melihat seluruh belahan timur dan belahan barat. Nah, bumi dilihat tetap seperti ini, cuma diberikan kekuatan pandangan. Ya, sampai ke belahan timurnya dia bisa lihat. Dari Madinah bisa melihat belahan timur bumi dan belahan baratnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ummati sayablughu mulka mulkuha." Dan sesungguhnya umatku akan sampai nanti kekuasaannya, ma zuyahi minha, apa-apa yang ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dikumpulkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bisa melihat belahan timur dan barat. Artinya kekuasaan umatku nanti itu bisa sampai menguasai belahan barat dan belahan timur. Tidak disebutkan belahan bagian utara, bagian selatan. Dan ini wakil terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, terjadi futuhat, bisa menguasai Persia, bisa mengalahkan Rom, dua kekuatan besar ketiga itu yang ada di belahan Maghrib dan Masyrik. Wa utitu kanzai, dan aku diberikan dua perbendaraan, al-ahmar wal-abyad, yang merah dan yang putih, al-dhahab wal-fiddah, dari Persia dan Rom, Romawi. Perbendaraannya Persia adalah emas banyak, Rom fiddah, al-fiddah ya abyad, putih. Wa inni sa'atu rabbi yawmati alla yuhlikaha bi sanatin bi'amma, dan aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan umatku dengan sanah bi'amma, dengan sanah itu kekeringan, paceklik yang berkepanjangan, seperti pernah terjadi di zaman Nabi Yusuf, 7 tahun paceklik kekeringan. Dan Rasulullah SAW minta kepada Allah supaya umatnya itu tidak dibinasakan dengan paceklik dan berkepanjangan. Wa alla yusallitu alaihim aduwa min siwa fushim, dan aku juga minta kepada Allah agar Allah tidak memberikan kekuasaan pada mereka ya umatnya Rasulullah SAW, aduwa, musuh-musuh, min siwa fushim, dari kalangan orang kafir, kecuali dari diri mereka sendiri. Artinya apa? Nabi meminta kepada Allah agar Allah tidak memberikan kekuasaan, menguasai kaum muslimin agar musuh-musuh tidak menguasai kaum muslimin dari kalangan orang kafir. Min siwahu sihim fayastabiha bayadatahum, maka dengan sebab penguasaan tadi orang kafir bisa merampas bayadatahum, apa yang mereka miliki kaum muslimin dari harta ataukah dari negerinya. Wa inna rabbi qal, sesungguhnya Rabbu berkata, qal ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, idha qadaytu qada'a fa innahu la yuraddu, jika aku menetapkan satu ketetapan maka sesungguhnya tidak bisa ditolak, tidak bisa dibatalkan. Wa inni a'taytuka li ummatik, dan sesungguhnya aku memberikan untukmu, li ummat, memberikan kepadamu untuk umatmu, an la uhlikahum bisanatin amah, untuk aku tidak membinasakan mereka dengan pacakli yang berkepanjangan. Diterima doanya Nabi. Apakah ada umatnya Rasulullah SAW binasa dengan kekeringan yang berkepanjangan? Dalam sejarah tidak dapatkan. Memang pernah di jalan Umar bin Khattab tidak turun hujan. Nah, biasa kalau tidak turun hujan setahun, tapi tidak sampai berpanjangan, sampai istighosa. Itu kalau Rasulullah SAW lama tidak turun hujan terus istighosa, tetapi tidak sampai paceklik kekeringan yang menghancurkan semua tanaman-tanaman. Wa alla usallimu alaihim aduwa miswa muslim, dan aku tidak akan berikan kekuasaan terhadap mereka dari musuh-musuhnya, dari kalangan kufar. Nah, kecuali dari diri mereka sendiri yang menguasai antara satu dan yang lain. Ada mukfar tidak? Baistabiyyai habiratuhum. Naam. Walau istama alihim min akhariha, mereka tidak bisa merampas, menguasai kepemilikan kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin. Walau istama alaihim min aqwaliha, sekalipun mereka itu berkumpul dari seluruh belahan bumi ini, mereka berkumpul untuk menguasai, membinasakan kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kekuasaan kepada mereka. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'd, sampai sebagian mereka itu yuhliku ba'd, kaum muslimin dengan muslimin yang lainnya saling membinasakan, saling berperang, saling bunuh membunuh. Wa yasbi ba'dhum ba'd, dan mereka menawan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ketika itu kufar bisa menguasai kaum muslimin selama mereka bersatu. Selama mereka bersatu di atas akidah manhaj, mereka bersatu, tidak akan Allah berikan kekuasaan kepada orang kafir untuk menguasai muslimin. Tetapi ketika mereka sendiri berperang, bermusuhan antara satu dengan yang lain, sudah tidak ada persatuan, istimah, kalimah, sudah tidak ada, bahkan mereka saling membunuh, saling menawan, maka ketika itulah orang kafir bisa menguasai kita. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Warawahu Burqani fi sahihi wa zad, dan juga diriwayatkan oleh Burqani dalam kitab sahihnya, dan beliau menambahkan, wa inna ma akhafu ala ummati aimatal mudhillin, dan sesungguhnya yang aku takutkan, yang aku khawatirkan pada umatku adalah aimatal mudhillin, para imam yang sesat, aimah dari kalangan ulama, umara atau kaumbab, ubad, ahli ibadah, sesat. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak Rasulullah khawatir musuh musuh Islam menguasai mereka, karena Allah sudah menjanjikan tidak akan memberikan kuasa kepada orang kafir. Walaiya jallahu al-kafirina min sabila. Wa idza waqa 'alaihim sayf, apabila terjadi di antara mereka peperangan saling menghunuskan pedang, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka tidaklah diangkat, tidak berakhir sampai yaumil qiyamah. Ketika sudah mulai kaum muslimin berperang di antara mereka sendiri, maka tidak diangkat peperangan tersebut, tidak akan berhenti peperangan tersebut sampai yaumil qiyamah, terus berperang. Di zaman Utsman bin Affan, maktal Utsman itu terbuka fitnah, terbunuhnya Utsman, kaum Khawarij memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan, yang mereka juga kaum muslimin ahli ibadah, tapi jahil, tidak mengerti tentang ilmu, dan begitu seterusnya. Di zaman Ali ibn Abi Thalib terjadi peperangan antara sahabat, antara sahabat ada perang Jamal, perang yang terjadi antara Ali ibn Abi Thalib dengan kubunya Aisyah. Di sana ada Zubair bin Awam, para kibar sahabat. Terjadi lagi perang Siffin di zaman Ali antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Jadi terus sampai sekarang, dan sampai di yaumil qiyamah tidak akan berakhir peperangan antara kaum muslimin. Nabi mengatakan lam yurfa ila yaumil qiyamah. Sunnatullah sudah Allah gariskan, tidak bisa. Idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa ditolak, tidak bisa digagalkan, dibatalkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la taqumu as-sa'ah hatta yalhaqu hayy min ummati bil musyrikin, dan tidak akan tegak, tidak akan tegak as-sa'ah di kiamat sampai yalhaq hayy min ummati, sampai qabilah dari umatku itu yalhaq bil musyrikin, mereka bergabung dengan kaum musyrikin, mengikuti kaum musyrikin. Wa hatta ta'bud fi'am min ummati al-awthan, sampai-sampai fi'am, ta'ifah, kelompok dari umatku mereka menyembah al-awthan, menyembah berhala, sebagaimana orang musyrikin menyembah berhala. Umatku ini juga ada yang menyembah. Tidak akan tegak kiamsa sampai umatku mengikuti orang musyrikin menyembah berhala. Sudah ada. Sekarang banyak kaum muslimin sudah mengikuti kaum musyrikin menyembah kuburan. Ada menyembah sapi, macam-macam disembah, berhala, menyembah batu, banyak sudah terjadi. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun 30. Dan sesungguhnya kelak akan ada pada umatku para pendusta 30 orang. Ada pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Seluruh mereka mengaku bahwa dia itu nabi. Di zaman Rasulullah muncul Musaylimah al-Kadzdzab. Ada Mukhtar bin Abi Ubay. Zaman sahabat. Ya, ada satu lagi, tapi yang satu ini dia taubat dan kembali bagus Islamnya. Adapun yang dua tadi tidak ada dituntut. Dan sampai sekarang juga ada yang mengaku nabi. Banyak. Ada Mirza Ghulam Ahmad Ahmadiyah mengaku nabi. Ada perempuan juga yang mengaku nabi. Dan semua ada yang mengikutnya. Anehnya ini, tidak ada satupun kesesatan itu pasti ada pengikut. Yang secara akal saja tidak masuk. Masa ada nabi sekarang yang mengaku nabi perempuan lagi. Ada yang mengikuti. Yang mengikuti siapa? Muslim juga yang mengikuti, bukan orang kafir. Kaum muslimin yang ikut. Wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Rasulullah menyatakan saya penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Maka kalau ada yang mengaku nabi setelah Rasulullah, maka ini pendusta. Pendusta, tidak dilakukan lagi bahwa dia pendusta. Nabi menyatakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu bapak-bapak dari salah seorang kalian, walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati, dan senantiasa ada sekelompok dari umatku alal haq, berada di atas al-haq, mansurah, dia membela dan menolong al-haq. La yadurruhum man khazalahum, tidaklah memudaratkan mereka, membahayakan mereka orang-orang yang tidak menolong mereka, membiarkan mereka. Tidaklah memudaratkan orang-orang yang tidak mau membelanya. Walaman khalafahum, dan orang-orang yang menyisih mereka, tidak ada pengaruh sekalipun mereka-mereka meninggalkan Ta'ifah Mansurah tadi, kelompok yang di atas kebenaran tadi, yang menolong hak, tidak menolongnya, bahkan mereka menyisihinya, memusuhinya, tidak mudaratkan. Hatta yatiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini panjang dan membutuhkan syarah yang panjang juga, disebutkan jadi panjang. Nah, kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan syarah kitab ini. Qauluhu Thawban, an Thawban. An Thawban huwa maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibahu wa lazamahu. Wa nazala ba'da asy-Syam, mata bi Khims sana 54. Ini maula Nabi, sahabi, selalu menyertai melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kemudian di Syam, tinggal di Syam dan mati di sana di Khims pada tahun 54 Hijriah. Zawali al-ardha. Jadi zawali kita sebutkan tadi, yaitu mengumpulkan, tawaha melipat, Allah melipat bumi ini. Sehingga bentuknya menjadi kecil. Dan bisa dilihat pada sisinya, tepinya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, belahan timur dan baratnya. Disebutkan wahasiluhu annahu tawalahu al-ardha wa jalaha majmua kahiyatil kaf fi mir'at yanduru. Simpulannya bahwasanya Allah melipat bumi ini dan menjadikannya itu menjadi majmua, jadi satu, seperti bentuknya kaf, telapak tangan, fi mir'at, di cermin, yang dulu beliau melihatnya. Wa qaluhu wa inna ummati sayablu mulkahu mulkuhu ma zuyali minha. Qala al-Qurtubi hadha khabar wujida mukbiruhu kama qal bi hadha khabar. Khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan ini merupakan dalil buah, dalil-dalil alamat-alamat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kekuasaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meluas sampai kepada negeri Masjid Maghrib ila al-Aqsa al-Masyriq, yaitu di daerah Khurasan. Dan tidak disebutkan bahwasanya meluas kekuasaan umatnya itu sampai ke arah Junub Wasimal, utara selatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak menyebutkannya, tidak menyebutkan dalam hadis bahwasanya dia melihat sebelah utara dan sebelah selatan. Hanya beliau mengkhabarkan belahan timur dan belahan barat, dan ini kenyataan terjadi. Kemudian kata Syekh, "Qalu wa a'tainu al-khamzain al-ahmar wal-abyad." Aku diberikan dua perkendaraan, al-ahmar wal-abyad. Qala al-Qurtubi yani biha kantu Kisra huwa malik nam Paris wa kantu Kaisar huwa malik Rum. Ini maknanya wa'adat Tuhan Zain, Allah memberikan dua perbendaraan kepada Rasulullah SAW al-ahmar wa al-abyad. Al-ahmar wa al-abyad. Al-ahmar adalah al-dahab, emas. Wa al-abyad adalah fiddah, yang putih adalah perak. Dan ini ibarat dari hartanya Faris dan Rum. Harta Faris adalah emas, adapun harta-hartanya Rum perak. Rasulullah SAW menguasai umatnya. Rasulullah menguasai di jalan menfattah perlahan talan. Waqad qala Rasulullah SAW alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi la tunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah. Maka dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah dan Jabir bin Samurah, Nabi mengatakan wallazi nafsi bi yadihi, bersumpah demi jiwa, jiwaku di tangannya, demi yang jiwaku di tangannya, yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya, Latuhibanna sungguh-sungguh kalian akan mengimpahkan perbendaraan keduanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi masih hidup, belum dikuasai negeri ini, Fars dan Rum belum dikuasai. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitakan kepada sahabat, bahkan bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, sungguh-sungguh kalian nanti akan menginfakkan harta-harta keduanya, harta dari Fars dan Rum, emas dan perak, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Faqaluhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inni sa'at rabbi yawmati ala yunika bi sanadin amma. Maksudnya tadi Allah meminta kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umatku dengan kekeringan yang berpanjangan kaca kulit. Al-halak al-am, kebinasaan yang terus menerus. Wa sumia ajadku wal pahtu sana, dinamakan ajadku nam kekeringan. Wal pahtu makna juga kekeringan, sana dengan penamaan sana. Wa yujma ala sirin, dan dijamak dengan sirin. Kama qala Allah taala wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin, sebutkan as-sinin, dan sungguh kami telah menyiksa ala fir'aun dengan sinin, dengan kecekelik. Demikian juga Rasulullah pernah mendoakan kaum musyrikin dengan as-sinin. Allahumma ij'alhu as-sinin kasinin Yusuf. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka kaum musyrikin sinin, paceklik kemarau. Kasinin Yusuf, sebagaimana paceklik kemarau yang pernah terjadi di zamannya Nabi Yusuf. Kawan yang diizinkan rahimani warahmatullah, masih beberapa penjelasan kalimat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanallah, alhamdulillah.